Baik, satu buah lagu sayang spesial untuk sedulur dari Putra Leo Ratna Antika New Bintang Yenila. Aku Bintangnya mana dong? Dua bintang jenilah.